Dan kita masih membahas tentang iman dan cabang-cabang keimanan. Kita masuk ke bab yang ke-41. Bab Maja'a annal a'mala bin niyati wal hisbati. Dan setiap orang mendapatkan bagian dari apa yang dia niatkan. Fadakhala fihi al-imanu wal-wudu'u was-salatu was-zakatu wal-hajju was-sawmu wal-ahkam. Maka masuk dalam perkara ini adalah iman, wudu, salat, zakat, haji, puasa, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah. Maka Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, kullun ya'malu 'ala syakilatihi. Katakan, setiap orang hendaknya beramal sesuai dengan syakilah, sesuai dengan bentuknya. Ala niyatihi, maksudnya itu semua hendaknya mengamalkan sesuai dengan niatnya. Wa nafaqatur rajuli ala ahlihi yahtasibuha shadaqatun. Demikian juga seorang laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya. Jihadun wa niyatun. Demikian juga Rasulullah mengatakan jihad dan niat. Ini bab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Jadi babnya panjang. Intinya dalam bab yang ingin dibahas oleh beliau, bahwa amal yang merupakan cabang dari keimanan, amal tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kecuali jika disertai dengan niat dan hisbah, atau dinamakan dengan ihtisab. Hisbah atau ihtisab adalah meniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Jadi seseorang ketika beramal, hendaknya dia menghadirkan dua perkara ketika dia beramal, mau sholat, berwudu, membayar zakat, puasa, haji, atau yang lainnya. Hendaknya dia itu menghadirkan dua perkara. Yang pertama, menghadirkan niat. Yaitu maksudnya hendaknya ibadah itu ditujukan hanya untuk Allah Ta'ala, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Yang pertama, yang kedua, yang harus dia hadirkan itu adalah hisbah. Yaitu dia mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Ketika dia sholat, dia bukan hanya menggugurkan kewajiban. Kalau niatnya hanya menggugurkan kewajiban, maka dia tidak mendapatkan pahala. Tetapi niatnya juga ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Ini yang dinamakan dengan ihtisab, atau yang dinamakan dengan hisbah, yaitu ihtisab dan hisbah itu sama. Sehingga sering sekali kalau kita memperhatikan dalil, Rasulullah itu mengaitkan orang ketika beramal soleh itu dengan mengharapkan pahala. Dengan mengharapkan pahala, misalkan masalah Ramadan nanti, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan karena ihtisab, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Sehingga mengharapkan pahala itu harus hadir. Kita sholat karena ingin mendapatkan pahala, kita puasa ingin mendapatkan pahala, Bukan hanya tujuan kita menggugurkan kewajiban. Bukan hanya kita itu puasa karena menjalankan kewajiban, yaitu menjalankan perintah, karena Allah perintahkan, ya saya jalankan. Bukan hanya itu, karena ibadah itu ada dua tujuan yang itu berbeda. Kita beribadah itu nanti ada dua tujuan yang itu berbeda. Tujuan yang pertama, kita menjalankan perintah, atau yang dinamakan dengan menggugurkan kewajiban. Yang kedua, kita punya tujuan juga dalam ibadah kita itu untuk mendapatkan pahala. Dan itu dua perkara yang berbeda. Ibadah yang sempurna, ibadah yang terbaik itu adalah ibadah yang gugur kewajiban dan dia juga bisa mendapatkan pahala. Kalau dia bisa dua-duanya, maka dia sempurna. Misalkan saya sholat. Kenapa saya sholat? Kalau saya dapat dua-duanya ini, gugur kewajiban dan saya mendapatkan pahala, maka berarti sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, terkadang jadi orang beribadah itu terkadang dapat dua-duanya dan itu yang terbaik. Terkadang ada orang yang ibadah gugur kewajiban tapi enggak mendapatkan pahala. Yaitu ibadah yang rukun dan syaratnya kita jalankan. Contohnya misalkan kita sholat. Rukun dan syaratnya kita jalankan, kita berwudu, kita memakai pakaian, kita menghadap kiblat, kemudian kita menjalankan rukunnya dari takbiratul ihram sampai salam. Gerakannya bareng dari awal sampai akhir sama imam. Gugur kewajiban, Allah tidak mewajibkan kita lagi untuk sholat lagi. Tetapi ada yang dapat pahala, ada yang tidak. Kenapa? Karena urusan hati. Ada yang niatnya benar, ada yang tidak, ada yang datang hanya kebiasaan, ada yang datang memang untuk menjalankan kewajiban, demikian juga untuk mendapatkan pahala. Sehingga gugur kewajiban, ada yang gugur kewajiban tapi enggak mendapatkan pahala. Kondisi yang ketiga, ada juga orang yang ibadah dapat pahala tapi enggak gugur kewajiban. Seperti misalkan seorang wanita puasa Ramadan. Puasa Ramadan terus berjalan sampai asar, datang darah haid. Maka puasanya batal, harus diulang lagi, harus dikodok karena enggak sah. Dengan haid dia itu berarti dia itu enggak sah, tapi dia mendapatkan pahala puasa. Dia mendapatkan pahala. Kemudian kondisi yang keempat itu manusia dalam masalah gugur kewajiban. Dan itu yang paling rugi orang seperti ini. Begitu berarti kita ibadah itu bukan hanya sekedar menjalankan perintah. Ya, bukan hanya itu saja. Memang itu harus iya. Kita ibadah itu karena menjalankan perintah Allah Ta'ala. Tapi bukan hanya itu yang kita harapkan. Tetapi kita itu hanya juga mengharapkan pahala. Kita juga ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Mengharapkan pahala itu harus hadir di hati kita ketika kita itu ibadah. Itu yang dinamakan dengan hisbah. Sehingga kita sholat, kita harus menghadirkan hati bahwa kita itu ingin dapat pahala. Kita puasa, kita juga ingin dapat pahala. Itu harus kita hadirkan. Bukan hanya kita itu menjalankan perintah. Saya puasa Ramadan, kenapa? Karena Allah wajibkan. Kalau enggak puasa, saya dosa. Itu harus hadir. Memang seperti itu harus ada. Niat kita itu harus ada seperti itu. Cuma harus kita tambahi. Niat kita itu kita tambahi. Demikian juga kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Itu yang dinamakan dengan hisbah. Ya, jadi berarti kan kalau kita ibadah itu kita harus ada niat. Niat kita tujukan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua harus ada hisbah. Harus ada ihtisab, pengharapan pahala kepada Allah Ta'ala. Hadis yang beliau bawakan, beliau membawakan tiga hadis dalam bab ini. Hadis nomor 54. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, haddatsana Abdullah bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Maslamah, beliau berkata, akhbarana Malik, telah mengabarkan kepada kami Imam Malik, an Yahya bin Sa'id, dari Yahya bin Sa'id, an Muhammad bin Ibrahim, dari Muhammad bin Ibrahim, an Al-Qamah bin Qawqas, dari Al-Qamah bin Qawqas, an Umar, dari Umar bin Khattab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-a'malu binniyati, amalan bergantung kepada niatnya. Walikul dimri immanawa, dan setiap orang hijrotuhu ilallahi wa rasulihi, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijrotuhu lidunya yusibuha, tetapi siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia gapai, awi mera'atin yatazawwajuha, atau perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijrotuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis ini disebutkan juga oleh Imam Bukhari, dulu pernah kita sebutkan di hadis yang pertama, karena ini hadis ini dijadikan sebagai mukaddimah dalam kitab beliau. Intinya dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwa amal itu tergantung kepada niat. Amal itu bergantung kepada niat. Jadi siapa yang beramal niatnya untuk akhirat, untuk Allah Ta'ala, maka akan diterima oleh Allah Ta'ala. Siapa yang beramal niatnya untuk dunia, maka ya manfaatnya hanya untuk dunia saja, tidak ada manfaat untuk akhiratnya. Terus bagaimana dengan niat yang bercampur? Ya, ada orang yang beramal niatnya bercampur untuk dunia dan akhirat. Jadi orang berniat dalam amal, orang ketika beramal dia berniat yang niatnya untuk Allah Ta'ala, untuk akhirat, maka amal itu yang diterima oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, ada orang yang niatnya untuk dunia. Dunia itu macam-macam, bisa perempuan, bisa harta, bisa pujian, bisa apa saja, macam-macam. Yang penting itu bukan karena Allah Ta'ala. Itu bukan karena Allah Ta'ala. Kalau seperti ini, berarti Allah tidak akan menerima. Batal. Amal itu batal di hadapan Allah Ta'ala. Allah akan tolak amal itu, tidak akan diterima. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kondisi yang ketiga, bagaimana kalau niatnya itu dicampur? Yaitu mencampurkan niat kita puasa, ya kita ingin dapat pahala, demikian juga kita ingin sehat. Ada orang sakit, misalkan obatnya puasa. Dokter mengatakan, kamu harus rajin berpuasa, karena obatnya dengan cara itu. Akhirnya orang itu puasa, niatnya ingin dapat pahala, demikian juga niatnya ingin sehat. Bagaimana kalau seperti ini? Yaitu orang niatnya itu dua, niatnya akhirat, demikian juga niatnya dunia. Maka kata para ulama, jika niat itu muncul di awal, yaitu niat dua-duanya itu bergabungnya itu di awal. Misalkan kita sakit, kemudian kita periksa ke dokter, kemudian setelah itu dokter mengatakan kamu harus rajin berpuasa untuk kesehatan kamu. Akhirnya sudah, kalau seperti itu saya pengen puasa Senin Kamis lah. Sekarang juga saya pengen dapat pahala. Saya pengen mendapatkan pahala Senin Kamis karena pahala Senin Kamis bagus. Kemudian setelah itu besok puasa. Berarti dia puasa itu dari awalnya sudah ada dua tujuan. Yaitu berarti dua tujuan itu dari asal. Dari awal itu dia sudah punya dua tujuan itu. Tujuannya akhirat, kemudian tujuannya dunia. Kalau seperti ini, niatnya itu cuma dua, yang pertama haji dan jihad, tujuannya untuk mendapatkan pahala Allah Ta'ala, sekalian untuk berdagang, sekalian untuk mencari nafkah. Misalkan orang haji, saya mau haji, tapi sekalian saya mau dagang lah di sana, akhirnya berangkat dari sini bawa barang dagangan. Boleh gak itu? Boleh. Boleh. Kemudian yang kedua jihad, saya berjihad ya, untuk mendapatkan pahala Allah Ta'ala, untuk menangkan agama Allah Ta'ala, tapi sekalian saya ingin mencari nafkah. Karena saya kalau jihad nanti berbulan-bulan, saya kalau gak punya nafkah, keluarga saya bagaimana? Dua amal ini saja yang boleh digabungkan, niat antara tujuannya Allah dengan tujuannya mencari harta. Selain itu gak boleh. Selain itu gak boleh. Maka sedekah tujuannya untuk mendapatkan pahala sekalian supaya rezeki saya lancar misalkan, tidak diterima sama Allah Ta'ala. Yaitu kalau niatnya itu dari awal. Niatnya kalau dari awal, maka tidak diterima. harus niatnya itu untuk akhirat. Niatnya itu untuk akhirat, tidak boleh ada embel-embel dunia. Ada embel-embel dunia batal. Kalau niatnya itu untuk ada pokoknya embel-embel dunia, maka berarti batal amal dia di hari kiamat. Ini yang pertama, kondisi yang pertama jika niatnya itu muncul di awal. Yaitu di awal itu sudah seperti, apalagi tujuannya bukan karena harta, tapi tujuannya pujian atau yang lainnya, batal. Allah Ta'ala tidak akan menerima. Yaitu kalau bercampur dari awal. Yang kedua, kalau campuran itu, campuran dunia, yaitu orang kalau niatnya untuk dunia itu namanya riya. Orang niatnya itu muncul, yaitu campuran itu, munculnya itu di tengah-tengah. Misalkan saya awal-awal itu sholat itu ya tujuannya karena Allah Ta'ala, tidak ada tujuan untuk selain Allah Ta'ala. Di tengah-tengah tiba-tiba muncul keinginan sesuatu lah, pengen dipuji, keinginan apalah itu, yang penting ada keinginan selain Allah Ta'ala muncul di tengah-tengah. Terus bagaimana kalau seperti ini, kalau muncul riya di tengah-tengah, bercampur setelah itu, berarti keikhlasan kita di awal dengan tujuan selain Allah Ta'ala. Maka kalau muncul di tengah-tengah, maka ibadah itu nanti ada dua. Yang pertama, ibadah yang bersambung dan ibadah yang tidak bersambung. Jadi ada ibadah itu nanti ada dua. Ibadah yang tidak bersambung, contohnya gini, saya baca Quran, saya ingin baca satu juz hari ini, misalkan Ramadan, saya ingin baca satu juz. Akhirnya saya ke masjid pas waktu sepi, misalkan jam 11 sebelum duhur itu waktunya sepi, gak ada orang. Akhirnya saya ke masjid, baca, dapat setengah juz. Tiba-tiba datang banyak orang ke masjid. Akhirnya disitulah saya mulai berubah niat saya itu. Yang awalnya ikhlas mulai bercampur. Saya pengen ya orang itu biar tahu saya itu membaca Quran. Akhirnya diperindah bacaannya. Ya intinya ada niatnya seperti itulah, supaya dia itu dipuji. Tapi munculnya di tengah-tengah. Munculnya itu di tengah-tengah. Bagaimana kalau seperti ini? Kalau ibadahnya itu enggak bersambung, ibadah yang tidak bersambung, jadi ibadah yang yaitu yang khairu muttasil, tidak bersambung itu, maka ibadah yang ikhlas dan Allah Ta'ala diterima sama Allah Ta'ala, ibadah yang tidak ikhlas ditolak sama Allah Ta'ala. Sehingga setengah juz yang awal diterima sama Allah Ta'ala. Setengah juz yang kedua ketika ada niatan pengen dipuji, batal. Tidak Allah terima. Ini yang pertama, kondisi yang pertama jika ibadah itu enggak bersambung. Kalau ibadahnya bersambung, bersambung itu kayak sholat. Sholat itu rakaat pertama, kedua, ketiga, sampai keempat itu bersambung. Kita kalau ibadah yang bersambung, kemudian setelah itu muncul riaknya itu di tengah-tengah. Bagaimana kalau seperti itu? Maka nanti manusia dilihat. Jika dia berjuang untuk menghilangkan, melawan riya itu, walaupun gak mampu misalnya, tapi dia berjuang untuk menghilangkan, maka tidak ada masalah bagi dia. Yaitu riyanya tidak ada masalah kalau dia itu berjuang untuk menghilangkan. Tapi kalau dia itu menikmati riya itu, dinikmati sampai akhir ibadah, maka ibadahnya semuanya batal. Maksudnya batal itu Allah tidak menerima. Sah gak? Sah. Misalkan orang sholat ya, sholat duha. Saya sholat duha, ya gak ada tujuan saya itu untuk dipuji, gak ada. Tiba-tiba mertua saya datang. Misalkan mertua saya datang, lihat sholat duha saya di rakaat kedua. Setelah itu, apalah ngomong kepada istri saya, Masya Allah, suami kamu itu rajin sholat duha ya. Nah, saya bangga dengan pujian seperti ini. Saya itu seneng lah itu. Dan itu di tengah-tengah gitu. Bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini, kalau dia itu membiarkan dan menikmati riak sampai salam, batal, Allah tidak terima amal itu. Tapi kalau dia itu melawan, walaupun gak mampu, pengen merubah gak bisa, pengen membersihkan gak bisa, tapi dia berusaha untuk melawannya, maka riaknya tidak ada masalah. Itu tetap diterima sama Allah Ta'ala. Kita sebutkan bahwa riya itu atau tujuan bukan untuk Allah Ta'ala, tujuan dunia lah itu. Orang beribadah tujuannya dunia. Itu kalau muncul di awal batal, kecuali haji dan jihad, tujuannya sekarang untuk mencari nafkah. Kemudian yang kedua, jika munculnya di tengah amal soleh, kita tengah-tengah awalnya ikhlas, tengah-tengah muncul keinginan dunia itu muncul, maka nanti dilihat ibadahnya bersambung atau tidak. Kalau ibadahnya tidak bersambung, maka yang awal diterima, yang ada riaknya enggak diterima. Kalau ibadahnya bersambung, maka dilihat orang itu melawan atau tidak. Kalau dia melawan, diterima. Kalau tidak melawan, menikmati riaknya, maka batal. Di hadapan Allah Ta'ala batal. Kemudian kondisi yang ketiga, jika muncul keinginan untuk dunia itu setelah amal soleh selesai. Saya sudah selesai beramal soleh, misalkan puasa. Puasa saya karena Allah Ta'ala. Selesailah saya itu tujuannya untuk Allah Ta'ala. Saya tidak ada tujuan untuk kesehatan dan yang lainnya ada. Subhanallah, itu selesai puasa saya maghrib misalkan atau setelah isya, saya cek kesehatan saya. Saya cek gula darah, kemudian dari Masya Allah normal. Alhamdulillah puasa tadi bisa mengobati penyakit saya. Padahal awalnya itu enggak ada tujuan itu gitu. Ya, setelah selesai puasa baru saya itu ngecek saya misalkan punya gula misalkan. Awal kali saya puasa bukan untuk gula itu supaya turun, bukan. Saya tujuannya kan Allah Ta'ala. Sampai selesai, kemudian saya cek, alhamdulillah puasa saya tadi bisa mengurangi gula saya. Sehingga apa? Sehingga dia itu punya keinginan untuk yaitu seperti itulah tujuan dunia itu, tapi setelah ibadah selesai. Atau misalkan kita sholat duha misalkan, atau baca Quran selesai, rupanya setelah itu dia muji kita, Masya Allah kamu itu kok hebat sekali, kamu rajin sholat duha rupanya kamu, ya alhamdulillah. Dan kita gembira gitu, kita itu senang dengan pujian itu gitu. Namanya manusia, kita senang dipuji semua itu. Nah, muncul keinginan kita itu senang untuk pujian itu, kita keinginan itu ada gitu, dalam hati kita itu ada. Keinginan bukan karena Allah Ta'ala, kita senang dipuji atau supaya sehat atau yang lainnya, tapi setelah ibadah itu selesai. Kalau seperti ini, maka itu tidak ada masalah. Itu tidak merubah tentang keikhlasan amal soleh kita. Yang kita kerjakan itu tidak ada masalah. Jadi intinya Rasulullah SAW di sini, al-a'malu binniyati. Amal itu tergantung kepada niat. Tinggal kita itu niatnya untuk apa. Maka kalau kita itu beramal soleh, fahami di sini, karena penting sekali ini. Jangan sekali-kali ada niat untuk selain Allah Ta'ala, dunia. Walaupun amal itu ada manfaat selain Allah Ta'ala, ada manfaat dunianya itu ada. Contohnya misalkan kita baca misalkan dalil tentang keutamaan sedekah. Orang sedekah itu keutamanya memperlancar rezeki kita. Ma naqasa malun min sedaqatin. Rasulullah mengatakan harta tidak akan berkurang dengan sedekah, bahkan akan bertambah harta kita itu dengan sedekah. Berarti dengan sedekah rezeki kita semakin banyak. Memang itu diantara manfaat sedekah itu seperti, tapi itu niat dunia. Itu jangan sekali-kali menjadi motivasi kita sedekah, bahaya kalau menjadi motivasi kita sedekah karena itu. Tapi kita harus yakini bahwasanya dengan sedekah pasti kita itu akan lancar rezeki kita, tapi itu jangan jadi motivasi. Kita itu sedekah itu ada gitu, tapi jangan itu yang menjadi niat kita. Yang menjadi masalah itu kalau itu jadi niat gitu. itu jadi niat itu bahaya. Misalkan orang yang puasa membuat kita sehat. Rasulullah mengatakan mamala ibnu adam wi'an syarrun min batni. Tidak ada orang atau penyakit yang paling bahaya kecuali ketika orang itu memenuhi isi perutnya. Maka hendaknya setiap orang itu mengurangi isi perutnya itu. Yaitu supaya puasanya sehat. Berarti menunjukkan apa? Dengan puasa itu sehat. Ada memang keutamaan seperti itu ada. Tapi jangan itu yang menjadi niat kita untuk puasa. Rugi sekali kalau kita itu niatnya puasa untuk seperti itu. Rugi. Kita niatnya puasa itu karena Allah Ta'ala. Walaupun tetap kita akan mendapatkan manfaat itu ada. Tapi jangan itu, tujuan itu jangan masuk ke niat. Kalau masuk ke niat bahaya. Kalau kita itu mau, yaitu kalau kita itu mau dunia dalam amal soleh kita pengen sholat duha, Tapi kita juga punya ada niatan supaya rezeki kita itu lancar. Atau kita ingin puasa, ya ada keinginan supaya kita itu sehat. Maka itu jangan masuk dalam niat kalau bisa itu. Bisa dengan doa di setelah amal, misalkan kita puasa, kita sakit, misalkan kita sakit. Setelah itu kita puasa, puasa Senin Kamis misalnya. Jangan sampai puasa Senin Kamis itu niatnya, niat loh, bicara masalah hati. Niatnya itu adalah supaya kita sehat, karena itu batal. Itu tidak ada manfaatnya nanti di hari kiamat. Tetapi bisa kita niat, bisa kita doakan setelah kita niat. Jika seandainya puasa ini ikhlas karena engkau, maka tolong sembuhkan penyakit saya. Nah, kita bisa masuk keinginan dunia itu dari doa kita. Itu boleh, boleh. Nah, itu sering kalau kita baca tentang orang yang masuk gua, tiga orang yang masuk gua. Kemudian setelah itu batu besar menutup pintu gua. Setelah itu mereka kan berdoa dengan tawassul kepada amal soleh mereka. Setelah itu kan mereka itu doanya apa? Wahai Tuhanku, jika seandainya amal yang saya kerjakan itu ikhlas karena engkau, ikhlas. Bukan karena ada tujuan yang lainnya. Dia mintanya sama Allah dunia itu dalam doa, bukan dalam niat. Ya, dia kan ingin selamat dari gua yang tertutup dengan pintunya itu tertutup dengan batu yang besar. Selamat dari kematian itu kan tujuan dunia, bukan tujuan hari kiamat. Itu gak masuk dalam niat mereka ketika mereka itu beramal soleh gak? Tapi mereka itu mengatakan, Tuhanku, jika amal soleh saya itu ikhlas, tolong selamatkan saya dari pintu gua ini, dari batu yang menutupi pintu gua. Akhirnya dikabulkan sama Allah. Maka boleh kita sholat duha. Tujuannya kan Allah Ta'ala. Setelah sholat kita berdoa, Tuhanku, dengan sholat duha ini kalau ikhlaskan engkau, tolong rezeki saya dilancarkan. Nah, itu boleh. Dengan doa-doa seperti itu boleh. Karena doa minta dunia itu boleh. Tapi ibadah tujuannya untuk dunia hukumnya enggak boleh. Dan itu tipis loh, bedanya tipis sekali. Karena jarang orang itu bisa melakukan. Akal semua amal kita. Contohnya misalkan saya contohkan ya, misalkan ada orang enggak punya anak. Kemudian dia itu sudah berdoa, kemudian ada ikhtiar dan yang lainnya enggak bisa. Akhirnya dia itu masak, misalkan masak, kemudian bikin makanan banyak, dibagi-bagi kepada orang-orang miskin. Nah, ini bahaya nih, ini hati-hati ini. Tujuannya apa dia itu? Dia memberikan makan kepada orang miskin itu tujuannya apa? Kalau niat pengen punya anak itu dalam apa masuk ini, masih keinginan punya anak itu masuk dalam niat, maka sedekah itu batal semua. Batal semua, maka harus kita ganti. Jangan niatnya untuk itu. Tetapi niatnya untuk apa? Saya itu sedekah ya tujuannya untuk mengharapkan pahala Allah Ta'ala. Saya tidak ingin sedekah saya itu ingin mendapatkan anaknya. Tapi saya itu ketika memberikan kepada orang miskin, saya minta doanya mereka. Pak, tolong ya doakan supaya saya punya anak. Akhirnya nanti bapak itu mendoakan, orang yang kita berikan makan itu mendoakan. Nah, itu yang kita inginkan itunya. Doanya mereka, bukan saya itu memberikan makan tujuannya untuk itu. Nah, kalau itu batal. Kalau seperti itu batal. Kita mau ujian misalkan, kita mau ujian sekolah, mau apa saja, kita kemudian setelah itu sholat malam, puasa. Kalau tujuannya untuk dunia yang kita inginkan, batal itu amal itu. Tetapi bisa kita itu dengan cara kita itu doa setelah kita itu beramal soleh. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua yang beliau bawakan, hadis ke-55. Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala beliau berkata, haddatsana Hajjaj bin Minhal, telah mengabarkan kepada kami Hajjaj bin Minhal berkata, haddatsana Syu'bah, telah mengabarkan kepada kami Imam Syu'bah berkata, akhbaruni Adi bin Thabit, telah mengabarkan kepada kami Adi bin Thabit. Beliau berkata, sami'tu Abdullah bin Yazid, saya telah mendengar Abdullah bin Yazid, an Abi Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu bersabda, idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqatun. Jika yang dia meniatkan atau mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, fa huwa lahu shadaqah, maka itu dihitung sebagai shadaqah. Ini hadis juga, yaitu yang menunjukkan bahwa penting orang itu menghadirkan ihtisab. Jadi kita itu fahami kan, tadi sudah saya sebutkan bahwa kita itu ibadah bukan hanya menggugurkan kewajiban. Kalau kita ibadah hanya menggugurkan kewajiban, ya kita dapatnya cuma itu gitu. Tapi kita enggak mendapatkan pahala. Yaitu pahala lebih dari itu. Tapi kita itu ibadah tujuannya bukan hanya menggugurkan kewajiban. Iya, kita menggugurkan kewajiban, tapi kita juga punya niatan untuk mendapatkan pahala. Memberikan nafkah kepada istri, laki-laki memberikan nafkah kepada istri itu hukumnya wajib. Siapa yang menikah dan dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, dosa. Bahkan seorang wanita boleh minta cerai gara-gara itu. Itu Rasulullah mengatakan kafa bil mar'i itsman, cukup sebagai dosa bagi seseorang an yudayyi'a man yamliku nafqatahu atau man yudayyi'a man yaqutu. Cukup dihitung sebagai dosa bagi orang yang menyanyiakan manusia-manusia yang berhak mendapatkan nafkah darinya. Saya berarti apa? Kalau misalnya saya laki-laki, selesai akad nikah, berarti saya itu wajib memberikan nafkah. Dan itu hukumnya wajib. Dan kalau saya tidak memberikan nafkah, saya dosa. Saya dosa, bahkan itu dihitung sebagai hutang. Dihitung sebagai hutang yang nanti istri boleh menuntut. Nah, tapi ini kan berarti kalau saya itu memberikan nafkah, saya tidak pengen seperti itu saja. Saya itu pengen memberikan nafkah bukan gugur kewajiban. Saya enggak berdosa. Bukan itu. Saya pengen saya itu memberikan nafkah. Saya itu enggak berdosa gugur kewajiban sehingga saya enggak berdosa. Yang kedua, saya juga bisa mendapatkan pahala. Kalau pengen mendapatkan pahala, maka harus ihtisab. Harus ihtisab. Misalkan saya kerja, kemudian saya memberikan nafkah kepada istri. Tujuannya bukan hanya nafkah, ini nafkah loh, yang sifatnya wajib, bukan. Tetapi saya itu ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Kalau tujuannya hanya untuk memberikan nafkah, karena itu perintah Allah, itu kewajiban. Kalau saya tidak mendapat menjalankan dosa, maka saya hanya mendapatkan gugur kewajiban saja. Tetapi saya tidak mendapatkan pahala. Saya tidak mendapatkan pahala. Yang saya dapat cuma gugur kewajiban. Gugur kewajiban iya, tetapi saya tidak mendapatkan pahala. Kapan dia itu mendapatkan pahala? Seorang suami memberikan nafkah lewat pahala ketika dia meniatkan. Niatnya ihtisab, mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Oleh itu seakan-akan Rasul itu mensyaratkan di sini, itu sebagai syarat. Idza anfaqar rajulu ala ahlihi, jika seseorang memberikan nafkah kepada istrinya, yahtasibuha, itu kayak syarat. Dalam sifat kondisi memang laki-lakinya itu niatkan untuk mendapatkan pahala dari sedekahnya, maka nafkah itu bisa bernilai sedekah. Yaitu nafkah, kalau sedekah kan hukumnya sunnah. Kalau sedekah kan bukan menggugurkan kewajiban, karena sedekah kan enggak wajib. Beda kalau nafkah, nafkah kan wajib. Sehingga orang memberikan nafkah menggugurkan kewajiban. Kalau sedekah kan tidak, karena sedekah itu ibadah sunnah. Orang memberikan nafkah yang wajib bisa mendapatkan dua-duanya, mendapatkan kewajiban yang gugur karena dia jalankan. Yang kedua, dia juga bisa mendapatkan sedekah yang pahalanya sunnah. Yaitu dia itu mendapatkan pahala karena ibadah dia. Maka orang sholat, orang puasa, orang baca Quran, orang ibadah-ibadah wajib lain itu harus ihtisab. Kita niatnya karena Allah Ta'ala. Yang kedua, kita harus ihtisab. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu bukan hanya menggugurkan kewajiban, tetapi ibadah kita itu bisa juga mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang terakhir di bab ini, hadis nomor 56. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, haddatsana Al-Hakam bin Nafi, telah mengabarkan kepada kami Hakam bin Nafi berkata, akhbaruna Syu'aib, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib, An-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri berkata, haddatsani Amir bin Sa'ad, telah mengabarkan kepada kami Amir bin Sa'ad, an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, annahu akhbarahu, bahwasanya beliau mengabarkan kepada Amir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhullah illa ujirta 'alayha, kamu tidak memberikan nafkah dengan mengharapkan pahala Allah Ta'ala, mengharapkan wajah Allah. Tiga, sampai makanan yang kamu berikan di mulut istrimu itu nanti akan bernilai sedekah dan kamu akan mendapatkan pahala, tapi dengan syarat apa? Tabtaghi biha wajh Allah, kamu mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Jadi intinya berarti kebaikan itu kalau bisa kita mengamalkan amal soleh itu bukan hanya kita itu menjalankan perintah Allah Ta'ala, bukan hanya kita itu meninggalkan larangan Allah Ta'ala, bukan. Kalau itu ya itu juga harus ada. Ya, kita harus ada seperti itu. Tapi kita pengen lebih dari itu. Misalkan kita tinggalkan zina, tinggalkan minum khamr, bukan karena Allah itu melarang. Setelah itu saya tidak mengamalkan. Saya kenapa tidak berzina? Oh, karena Allah melarang. Ya kalau seperti itu berarti gugur kewajiban kita. Yaitu kita ya itu batasan minimal. Tapi saya enggak seperti itu saja gitu. Saya kenapa enggak berzina? Memang Allah melarang, tapi saya ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Dengan saya meninggalkan dosa itu, saya ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Jadi, saya ingin mendapatkan pahala, sehingga saya tinggalkan zina. Bukan karena Allah itu melarang. Bukan karena saya itu takut dosa. Saya supaya saya enggak dosa nanti kalau saya itu berzina. Nah, saya kan enggak berzina, kenapa? Supaya saya enggak jatuh dalam dosa. Bukan hanya itu. Gitu. Bukan hanya saya itu enggak berbuat dosa, bukan. Tapi saya itu ingin mendapatkan pahala juga. Gitu. Ini dinamakan dengan ihtisab. Itu namanya ihtisab, dan itu ibadah yang sebenarnya luar biasa. Ini ibadah itu ibadah hati yang luar biasa. Cuma memang kita itu harus punya ilmunya. Kalau kita enggak punya ilmunya, kita kadang kita itu selama ini kita ibadah itu sebenarnya keliru niat kita ini. Atau kita itu terluputkan banyak kebaikan. Kita misalkan kita enggak minum khamr, kita enggak zina, kemudian kita sholat, kita puasa. Itu kita itu apa gitu? Apakah karena ya itu perintah Allah, gimana lagi kan itu? Kenapa kok kamu sholat? Ya Allah perintahkan. Terus gimana kan itu? Kalau saya enggak sholat saya dosa saya kan itu. Nah berarti apa? Berarti antum sholat itu karena supaya enggak dosa kan? Iya saya kalau enggak sholat saya dosa kan itu. Nah berarti menggugurkan kewajiban. Sholat kamu cuma itu saja berarti kan? Rugi sekali berarti kamu itu sholat hanya itu. Walaupun itu ada manfaatnya iya. Itu batasan minimal. Supaya kita itu diterima amal kita itu ya niatnya kita seperti itu. Cuma rugi gitu kalau kita itu sholat tujuannya supaya saya enggak dosa. Dengan saya tidak menjalankan perintah Allah Ta'ala. Saya meninggalkan zina, minum khamr supaya saya enggak berdosa. Ya kita rugi sekali. Kalau bisa itu kita lebih dari itu. Tujuan kita itu. Kenapa kita itu sholat, kita puasa, gugur kewajiban, sekalian kita mendapatkan pahala. Kita kenapa meninggalkan zina dan minum khamr misalkan? Supaya kita enggak berdosa. Kita melanggar larangan Allah Ta'ala, tapi juga sekarang kita itu ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Akhirnya kita itu bisa mendapatkan banyak pahala dari amal-amal yang kita kerjakan. Dan itu penting. Ihtisab ini penting sekali. Harus kita sering hadirkan. Jangan sampai nanti, ini perhatikan, dan itu bahaya. Jangan sampai kita itu ibadah itu jadi budaya. Misalkan ya, jadi orang beribadah itu mungkin awal-awal itu dia bisa menghadirkan bahwa itu karena perintah Allah atau karena itu larangan Allah Ta'ala. Misalkan gini ya, seorang wanita berjilbab. Dulu wanita itu gak berjilbab, setelah itu dia berjilbab. Awal kali dia berjilbab, mesti ada sesuatu yang melatar belakangi. Motifnya itu apa? Mungkin motifnya karena ilmu. Ya karena rupanya jilbab itu hukumnya wajib. Karena Allah telah berfirman, misalkan, ya ayuhan Nabi Qurya suwajib kemahamadani wa'asai muslimin. Yudlina alihinna min jalabibihin, untuk memanjangkan jilbab mereka. Oh berarti jilbab itu wajib ya. Akhirnya apa? Ya sudah saya berjilbab lah itu. Akhirnya apa? Dia berjilbab karena tahu kewajiban. Karena tahu kewajiban. Setelah awal-awal dia itu menghadirkan niat itu terus ya. Saya berjilbab karena saya itu menjalankan perintah Allah Ta'ala. Lama-lama jadi kebiasaan. Lama-lama jadi kebiasaan. Ketika sudah jadi kebiasaan, kalau gak berjilbab malu dia itu. Misalkan dia keluar dari rumahnya pakai jilbab. Ya kalau enggak saya pakai jilbab, ya malu lah saya. Saya udah biasa pakai jilbab kan itu. Akhirnya jadi budaya. Ibadah jadi budaya. Ketika sudah jadi budaya, sudah tidak bernilai ibadah lagi itu. Itu sudah tidak bernilai ibadah, itu jadinya budaya nanti. Ketika kita mengamalkan sesuatu karena malu, malu lah kalau gitu. Oh, ini sudah jadi kebiasaan saya kali. Nah, itu jadinya budaya. Kalau jadi budaya, itu masuknya ranah dunia. Orang beramal tidak ada pahala sama sekali lah. Tidak ada pahala sama sekali. Bahkan terkadang enggak menggugurkan kewajiban. Karena dia enggak punya niat. Sehingga misalkan orang berjilbab misalkan. Kenapa berjilbab? Ya ini jadi budaya kita gitu. Kita orang Saudi misalkan. Orang kalau enggak pakai cadar, yo malu lah di sini kan. Nah, berarti kamu tidak beribadah ini. Kamu sedang menjalankan budaya. Budaya negeri. Budaya kamu. Tapi kamu tidak beribadah. Sehingga apa? Sehingga bahkan mungkin terkadang dia itu tidak diterima. Ibadah dia itu tidak diterima sama Allah Ta'ala. Nah itu apa? Penting sekali kita menghadirkan niat itu penting sekali. Jangan sampai masuk ranahnya itu budaya. Misalkan gini, kita butuh misalnya itu. Sudah jadi budaya, jadi kebiasaan. Saya pokoknya kalau ke WC, mau buang air kecil lah, buang air besar lah, sebelum saya keluar dari WC, mesti saya berwudu. Awal-awal memang dia itu tujuannya karena Allah Ta'ala lah itu. Niatnya itu. Tapi lama-lama jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, kalau gak berwudu itu rasanya gimana? Sekali itu, ya, kalau gak berwudu itu kayak ada sesuatu yang ya, gitu. Akhirnya dia mengamalkan karena rutinitas ini, rutinitas. Ketika sudah jadi rutinitas, masuknya budaya. Masuk budaya itu bukan ibadah. Budaya itu bukan ibadah. Budaya itu nanti masuknya ranah dunia. Kalau kita itu menjalankan karena jadi rutinitas atau jadi ranahnya itu cuma budaya, nah berarti kita cuma dapatnya dunia saja. Kita nggak dapat akhirat. Nah itu jangan sampai kita itu mengamalkan ibadah karena rutinitas. Harus hati itu kita hadirkan. Tujuannya apa kita itu mengamalkan ini? Karena Allah perintahkan. Ya, itu kan batasan minimal supaya amal kita diterima sama Allah. Kalau bisa lebih dari itu, supaya saya itu dapat pahala. Ya, itu supaya saya itu bukan karena Allah perintahkan saja. Kenapa kamu itu sholat? Yo itu jadi kebiasaan saya. Kalau nggak sholat, rasanya gimana itu hati saya? Nah, jadi kebiasaan. Bahaya kalau jadi kebiasaan itu. Jangan sampai ibadah itu jadi kebiasaan. Maksudnya kebiasaan itu maksudnya apa? Akhirnya jadi budaya. Jangan, walaupun itu penting juga. Penting seperti itu, membiasakan itu penting. Tapi harus hadirkan hati setiap kita mau ibadah. Maka itu kenapa kalau dalam pembahasan fikih itu ya, namanya niat itu hukumnya rukun. Dan kapan orang itu harus punya niat? Kalau di dalam fikih itu, niat itu harus ada sebelum. Rukunnya itu kapan? Misalkan ini, kalau kita itu sholat, rukun awal itu takbiratul ihram. Harus ada ketika sebelum takbiratul ihram. Membersamai takbiratul ihram itu harus ada. Kalau takbiratul ihram, sudah takbiratul ihram, belum muncul niat, niatnya itu belum muncul, maka ibadahnya batal. Ibadahnya batal. Sehingga harus ada terus. Sehingga setiap kita sholat harus hadir niat. Ketika itu sholat lagi hadir niat. Setiap sholat lagi hadir niat. Gak bisa gitu itu borongan niatnya itu. Yaitu wes pokoknya saya sholat karena Allah Ta'ala lah, nggak bisa. Nanti apa? Lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi budaya. Lama jadi budaya itu bahaya. Misalkan ya saya contohkan, misalkan kita berjenggot laki-laki, misalkan kita berjenggot seperti ini. Awal kali kita berjenggot mungkin memanjangkan jenggot pertama kali, kita mesti tujuannya itu karena menjalankan itu perintah, perintah dalam agama kita gitu. Makanya kita jalankan, karena kita seperti itu diperintahkan rupanya, jenggot itu diperintahkan untuk dipanjangkan. Oh, terus kita jalankan lah. Lama-lama setiap hari itu kita berjenggot itu jadi gak kebiasaan gitu. Akhirnya setiap hari gak ada niat lagi. Harus kita ulang-ulang lagi niat itu setiap hari, kita ulang lagi. Hadirkan terus, kita itu berjenggot itu kenapa gitu, kenapa gitu. Akhirnya apa? Itu menjadi ibadah. Tapi kalau itu hilang, sampai akhirnya apa? Aduh, saya kalau mau cukur jenggot malu lah itu. Akhirnya muncul kalimat seperti ini, muncul malu gitu. Ya sudah terbiasa jenggotan gitu masa itu. Kok tiba-tiba mau potong jenggot ya enggak enak lah itu. Nah, itu akhirnya apa? Itu jatuhnya nanti jadi budaya. Menjadi kebiasaan. Kalau menjadi kebiasaan bahaya. Nah, itu harus kita hadirkan terus, niat hati itu harus kita hadirkan. Dan itu ibadahnya para ulama itu seperti itu. Yang membedakan nanti ulama dengan orang awam itu terkadang ada ibadah-ibadah yang kelihatan. Yaitu apa? Saya lanjutkan lagi. bagi ibadah apa, memanjangkan jenggot. Kenapa? Karena itu perintah dalam agama kita. Dan saya ingin mendapatkan pahala dari ini. Setiap hari diulang-ulang. Niat seperti ini diulang-ulang. Akhirnya apa? Niat itu kita dapatkan pahala terus gitu. Ya, daripada apa? Daripada wis itu jadi kebiasaan. Sudah berjalan seperti itu, ya sudah lah gitu. Ya, harus kita ulang-ulang. Tajdidun niyyah. Niat itu harus kita perbaiki terus gitu. Jangan sampai itu jadi rutinitas dan kebiasaan. Ya, sampai sini. Pembahasan kita. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.